Thank you banget juga buat Ancol Project, Taman Impian Jaya Ancol, Mona Tamania Indonesia dan juga MJ Entertainment. Ada Mbak Bule, tapi bulenya dari Jawa. Ada yang tahu? Tahu ya, panggil bareng-bareng boleh ya. Bareng-bareng boleh ya. Satu, dua, tiga. Thank you buat Irene Gea, silahkan perform ke sini. Bareng Monata. Selamat malam. Oh, nek sapa iki? Oh, lewati. Arep ta? Eh, arep ta? Yang minta lagu Cidro, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, nyanyi yang kompak ya. Anak iso. Ki opo salah? Aduh, awak-awak. Iye to. Koe nganti tekomble. Terima kasih. Ada apa itu di sana sayang-sayangku? Hey.